فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رجع 756 كيلوهرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. Dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita sangat prihatin terhadap adanya rencana kontes kecantikan sedunia yang akan diselenggarakan di Indonesia. Masya Allah. Dan saya diajak oleh rekan saya untuk turun ke jalan guna menentang acara tersebut, Ustadz. Bagaimanakah tinjauan syariat dan apa saja yang harus atau yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin untuk bisa menentang dan menggagalkan program tersebut? Baik. Iya, Miss World adalah kegiatan yang jelas-jelas seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tanda-tanda kiamat adalah iftitanun nisa, bahwa fitnah wanita yang sangat dahsyat. Inilah yang telah disinyalir oleh Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma qablah. Ada dua kelompok calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertama adalah qaumun wa ma'ahum siyatun ka'adznabil baqar yadribuna bihannas. Kaum yang kemana-mana bawa cambuk yang digunakan untuk memukul orang. Maksudnya centeng, bodyguard, orang-orang atau pemimpin yang zalim. Yang keduanya adalah wanisa'un kasiyatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Sekarang kalau mis bukan lagi pakaian, telanjang. Ya, na'udzubillah. Wanisaun kasiatun ariyat ru'usuhunna ka'asamai bukht, ya, bentuk rambutnya seperti punuknya unta. Ma'ilatin mumilat, sesat menyesatkan, jalannya lenggok-lenggok, menggoda, memfitnah. Lam yajidna ra'ihatal jannah, tidak menemukan baunya surga. Dan juga Rasulullah mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Saya tidak tinggalkan suatu fitnah setelahku yang lebih berbahaya buat laki-laki ketimbang perempuan. Bahkan Rasulullah SAW juga menegaskan, fattaku fitnatan nisa, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Makanya dari hadis ini bahwa Miss Watt dan yang lainnya ini adalah kerjaan Yahudi, karena Rasulullah yang mengatakan, takutlah terhadap fitnah perempuan, karena pertama kali fitnah yang menimpa pada Bani Israel adalah di perempuan. Dan membuat ya, mereka-mereka dimasukkan ke dalam tong sampah kehinaan, dijeburkan di dalam kubangan kehinaan, kehormatannya dipreteli, kesusiannya dirontokkan dengan diiming-imingin seonggok dunia. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, badiru bil amal fitanan kakita'il laylil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bergegaslah kalian melakukan amal soleh, akan muncul fitnah seperti malam pekat, berarti orang tidak tahu arah dan tidak tahu tujuan. Ya, orang pagi mukmin, sore kafir, menjual agamanya dengan ditukar keuntungan dunia yang sangat sedikit. Kita sangat kasihan. Terus apa yang kita lakukan? Nah ini ya, tolong diperhatikan ikhwah sekalian. Kita tidak boleh menghilangkan kesalahan dengan suatu yang salah. Kita tidak boleh sekarang ini menghindari suatu madharat dengan suatu yang lebih bahaya. Bahkan bahaya dihilangkan dengan suatu yang cara yang lebih baik. La yuzalu dharar bil dharar. Tidak boleh bahaya dihilangkan dengan bahaya. Ini kaidah. Ad-dharar yuzal, betul. Ad-dharar, bahaya itu harus kita hilangkan. Tapi la yuzalu dharar bil dharar, kita hilangkan dengan bahaya yang serupa. Maka caranya satu, kita dakwah. Kita sadarkan kepada masyarakat lewat ta'lim-ta'lim. Kepada ibu-ibu di majelis ilmu akan bahayanya fitnah ini. Jangan sampai dia sendiri, anaknya, ponakannya melakukan ini. Itu satu. Kemudian kita kasih masukan-masukan pada pihak berwenang dan berwajib. Karena di sini ada dua, berwenang sama berwajib. Ya, berwenang mungkin ada MUI, ada juga Departemen Agama, ada juga mungkin menteri yang terkait. Berwajib di sini ada polisi, ada juga pengadilan, hakim dan yang lainnya. Kita berikan masukan-masukan, ya, supaya terjadi semuanya hilang tanpa ada ekses. Karena pada akhirnya hendaknya amar ma'ruf Anda dengan suatu yang ma'ruf, dan nahi mungkar Anda dengan, jangan dengan cara yang mungkar serupa. Itu yang kita harus pegang, kita harus pegang dengan baik. Oleh karena itu, penyadaran, ya, nasihat, ad-dinu nasihat, itu yang paling utama. Untuk menghilangkan, karena intinya gini kan, man ro'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadih. Siapa? Kata Syekh Fauzan, orang yang punya ilmu sama kekuasaan, hendaknya rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Siapa? Orang yang punya ilmu tapi tidak punya kekuasaan, silahkan dengan fatwanya, dengan nasihatnya, ceramahnya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Orang yang enggak punya ilmu, enggak punya kekuasaan, hendaknya dengan hatinya. Ya, enggak punya ilmu, enggak punya kekuasaan, mau ngapa? Ya gitu. Ini saran saya dan masuk ke saya, dan juga sikap saya dan sikap ahli sunnah wal jamaah, dan sikap yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wallahu a'lam.